pakai seluler, pasang DP bekal ganteng, edit foto bahi bintang film, cinta pun laju mesambung, bina pantai jambo paling ujung. Minggu lusa janji mula fon, harap tu cinta ke mameh ujung. Abang megaya pede langsung, demi dek cinta ulo sep tudung. Ada yang tadi wajah gedampol, karena pon-pon janjian jumpa. Haram-haram abang tersanjung, nyok kenalan fon memikat cinta. Gitu jumpa langsung-langsung laut kuala yang nampu bongon. Ada yang atari senyum-senyum, datang si abang yang bekah ganteng. Menan jumpa terkejut langsung, korban internet paket seluler. Ada yang atari harap sep ganteng, abang lepuh pun meblek-blek mata. Nyoka jumpa jingin langsung, si abang ganteng kan pura-pura. Adikku petari pisang reda jantung, di abang ganteng kan lagi gambar. Maka dicinta bersalah pepun, muturi langsung baru penyata. Bepercaya kadang cit embong, si abang ganteng hut ke cinta. Minggu lusa janji mula fon, harap ke cinta ke mameh ujung. Abang megaya pede langsung, demi dek cinta ulo sep tudung. Ada yang tadi wajah gedampol, karena pon-pon janjian jumpa. Haram-haram abang tersanjung, nyok kenalan fon memikat cinta. Gitu jumpa langsung-langsung laut kuala yang nampu bongon. Ada yang atari senyum-senyum, datang si abang yang bekah ganteng. Menan jumpa terkejut langsung, korban internet paket seluler. Ada yang atari harap sep ganteng, abang lepuh pun meblek-blek mata. Nyoka jumpa jingin langsung, si abang ganteng kan pura-pura. Adikku petari pisang reda jantung, di abang ganteng kan lagi gambar. Maka dicinta bersalah pepun, muturi langsung baru penyata. Bepercaya kadang cit embong, si abang ganteng hut ke cinta.